بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati. Bab yang ke-18, kisah orang-orang yang dilempar ke dalam parit tukang sihir, rahib dan anak muda. Hadis yang ke-7463 sampai cerita kita ke penyiksaan untuk gulam. Sementara pendetanya sudah dibelah badannya dengan gergaji dari ubun-ubun sampai terbelah dua, dan tidaklah membuat dia meninggalkan iman dan akidah. Begitu juga si orang yang terdekat dari raja yang juga barusan beriman, kemudian disuruh untuk murtad, kembali keluar dari keimanan, dan dia tidak meninggalkan iman dan akidah meskipun badannya dibelah dengan gergaji dari ubun-ubun sampai ke bawah. Kita lanjutkan, itu cerita tentang gulam. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Thumma qala rahimahullahu ta'ala liman Muslim, thumma ji'a bil gulami faqila lah irji' an dinik fa'aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqal idhhabu bihi ila jabali kaza wa kaza فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئ فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك يكفي. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan cerita tentang ashabul ukhdud, ya, pendeta dan juga tukang sihir serta gulam. Thumma ji'a bil gulami, kemudian ditangkap, dihadapkanlah anak tadi, ya. Faqila lahu, lalu di perintahkan kepadanya irji' an dinik, tinggalkan agamamu, ya, maksudnya agama tauhid. Fa'aba, dan gulam ini pun enggan dan menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, maka gulam ini diserahkan kepada sekelompok pasukan, ya. Inilah penyiksaan yang diputuskan oleh raja untuk gulam ini. diperintahkan atau diserahkan kepada beberapa orang dari pasukannya, dari bala tentaranya. Faqal, ia berpesan kepada mereka, idhabu bihi ila jabali kaza wa kaza, bawa dia ke puncak gunung ini dan ini. Maksudnya disebutkan nama gunung yang tertinggi di waktu itu di negeri mereka. Fas'adu bihil jabal, bahwa dia menaiki puncak gunung. Fa'idha balagtum zurwatahu, jika kalian sampai ke puncaknya, jika kalian sudah sampai membawanya ke puncak. Fa'in raja'a an dinihi, maka maksudnya ancamlah dia untuk meninggalkan agamanya. Jika dia balik kembali ke agama yang lama, meninggalkan agamanya, maka jangan dilemparkan. Wa illa, jika tidak, fatrahuhu, maka lemparkanlah dia. Maksudnya dilemparkan dari puncak gunung yang tinggi tersebut. Ya. Fadhahabu bihi, maka mereka pun membawa gulam ini ke tempat yang dimaksud. Fasa'idu bihil jabal, mereka bawa gulam ini ke puncak gunung. Dan faqal, gulam ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah saya dari mereka sesuai dengan yang engkau kehendaki. Maksudnya meminta penjagaan, perlindungan dari Allah terhadap mereka, atau meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari ancaman bahaya mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ini doa terkadang sangat kita butuhkan, ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya. Saya teringat kami waktu itu berangkat bersama beberapa orang menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji. Ini setelah kita selesai melaksanakan ibadah haji yang resmi pertama, ya. Kemudian kan haji yang berikutnya itu tidak lagi mendapatkan izin resmi, tetapi kalau mahasiswa seringkali diperbolehkan masuk. Ini sudah waktu yang lama, kalau sekarang memang sudah sangat ketat. Waktu dahulu jika kita melewati checkpoint itu dan mengatakan mahasiswa, dan mereka tahu apa maslahat mahasiswa berangkat haji, maka para penjaga membiarkan. Ya, membiarkan. Ya. Ketika itu kami berangkat bersama beberapa orang. Salah satu dari kami ada teman dari Sudan, ya, senior, dan dia sangat dekat dengan kita. Dialah sebagai Amir Safar ketika itu. Lalu dia sebelum sampai ke pemeriksaan itu menganjurkan kita membaca doa ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya. Ya Allah, cukupkanlah kami dari ancaman mereka sesuai dengan yang engkau kehendaki. Dan alhamdulillah lewat. Ya. Alhamdulillah lewat. Bukan berarti segala doa ini hanya untuk meminta pembinasaan, ya, kecelakaan untuk orang yang kita khawatirkan. Bisa jadi meminta kepada Allah untuk melakukan agar mereka melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dari mereka. Dan alhamdulillah tanpa ada pemeriksaan, ketika ditanya ini rombongan mana, beliau menjawab mahasiswa dari Madinah. Ya udah lewat, ya udah silakan masuk. Ya, jadi doa ini sangat luar biasa. Ya, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahabesaran Allah Jalla Fi'ala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah untuk saya mereka ini sesuai dengan yang engkau kehendaki. Jadi tidak apa yang diinginkan oleh Allah itu yang diminta. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka tidak jadi menyiksa, ya. Tetapi di sini yang terjadi bukan demikian, yaitu mereka justru yang dibinasakan oleh Allah, ya. Setelah berdoa, farajafa bihim al-jabal, maka tiba-tiba gunung itu bergetar, ya. Bergetar gunung tersebut, fasaqatu, maka mereka pun terjatuh. Bukan gulamnya yang dicampakkan, justru mereka yang dicampakkan oleh Allah dari puncak gunung. Waja'a yamshi ilal malik. Selamat dia, kemudian dia kembali ke kerajaan. Menjumpai raja tadi. Faqala lahul malik, lalu raja dengan heran bertanya kepada anak ini, ma fa'ala ashabuka? Apa yang terjadi pada kawan-kawanmu, yaitu tentaranya? Qala kafanihimullah. Kata gulam ini, Allah telah mencukupi saya dari mereka. Allah telah mencukupi saya dari mereka. Itu Allah berbuat kepada mereka untuk melindungi saya. Ya. Itu gagal untuk misi pertama gagal. Fadafa'ahu ila akhar ila nafarin min ashabihi. Lalu raja ini menyerahkan pula anak ini kepada sekelompok dari tentaranya. Lalu dia berpesan, faqal idhabu bihi fahmiluhu fi Qurqur. Bawa dia apa? Pergilah kalian bersamanya membawa dia di dalam kapal layar. Ya. Bawa dia dari dalam kapal layar, fatawassatu bihi al-bahra, bawa ke tengah-tengah lautan. Ya. Bawa dia ke tengah laut. Kalau sudah tidak nampak tepinya, ya, berarti luar biasa jauh ke tengah. Fa in raja'a andini, nanti tak ancam lagi. Kalau dia kembali, maka dibawa, kalau dia balik dari agamanya dan meninggalkan agamanya, bawa pulang kembali. Ya. Bila tidak, wa illa faqdhifuhu, maka lemparkan dia ke dalam laut. Kata raja berpesan kepada tentaranya tadi, fadhahabu bihi, mereka pun membawanya ke tengah lautan. Faqal, lalu gulam ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah saya dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Fankafa'at bihi safinah. Maka terbaliklah bersama mereka kapal layarnya. Ya. Faghariqu, mereka semua tenggelam. Sementara gulam ini diselamatkan oleh Allah. Ya. Bala tentara raja ini semuanya tenggelam. Sementara gulam ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa yamshi ila al-malik. Dia pun datang kembali menjumpai raja dan raja pun bertanya heran. Faqala lahu al-malik, ma fa'ala ashabuk? Apa yang telah terjadi pada kawan-kawanmu? Qal, kata gulam ini, kafanihimullah. Allah telah mencukupkan saya dari mereka, maksudnya melindungi ia dari bahaya mereka. Kemudian faqala lil malik, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Qal, wa ma hu? Qal, tajma'u an-nas fi sa'idin wahid wa taslubuni 'ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma wa'i as-sahma fi kabidil qaws thumma qul bismillahi rabbil ghulam ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمي اصبري فإنك على الحق. Setelah dua kali gagal untuk membunuh anak ini, maka gulam ini menyusulkan kepada raja, memberikan usulan. Faqala lil malik, ia berkata kepada raja, innaka lasta biqatili, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin mampu membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bih, sampai atau sehingga engkau melakukan apa yang aku perintah. Qala wa ma hu, kata raja, apa itu yang akan engkau perintahkan? Qala, kata gulam, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, engkau kumpulkan semua orang di sebuah hamparan lapangan yang luas. Ya, wa taslubuni ala jiz'in, engkau salib saya di batang pohon kurma atau sebatang pohon. Summa khudh sahman min kinanati, kemudian engkau ambil panah dari tempat panah beliau, panah gulam ini. Ya, engkau ambil dari anak panahnya dari tempat anak panah gulam ini. ثم ضع السهم في كبد القوس, letakkanlah anak panah tadi di tengah-tengah busur, ya, seperti biasa. ثم قل, ini yang diinginkan oleh gulam, ya, kemudian ucapkanlah bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah pencipta atau Rabbnya gulam ini, ya. ثم ارمني, lalu setelah itu, ya, panahlah saya, panahlah saya. Ini yang diingin, yang dipesankan oleh gulam kepada raja. Kalau tidak, tidak akan mungkin engkau mampu membunuhku dengan cara bagaimanapun juga. Kalau engkau memang tetap ingin membunuhku, ini caranya. Kumpulkan semua orang di tempatnya, di sebuah tempat, di lapangan yang besar yang luas, kemudian ikat saya di sebuah batang, di batang pohon, kemudian ambil anak panah dari tempat anak panah saya, kemudian bidiklah, ya, letakkan anak panah itu di tengah-tengah busur, kemudian baca bismillah, ya, baca bismillah, bismillahi rabbil gulam, fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, engkau kalau bila melakukan itu maka pasti engkau akan bunuh saya, karena raja memang ingin membunuhnya, ya. Cuma antara ingin dia hidup dan ingin dia mati. Kalau dia inginnya dia anak ini hidup, karena dia akan semakin kuat bila jadi tukang sihirnya, karena kekuatan, menurut dia kekuatan sihir anak ini luar biasa, mampu menggagalkan upaya pembunuhan dua kali. Kalau sempat dia hidup dan menjadi tukang sihirnya, kan menjanjikan kekuasaan untuknya, menjanjikan kekuatan kerajaannya. Makanya dia tidak ambisi sekali untuk membunuhnya. Maka setiap kali ada misi, dia katakan, ancam dia, kalau seandainya dia balik kembali, terima dan bawa pulang. Kalau tidak, barulah dieksekusi. Ternyata kedua misinya gagal dan sekarang ada tawaran untuk membunuhnya, dan dia tidak lagi ada harapan agar orang anak ini hidup, karena tidak mungkin, karena dia tidak mau. Bahkan untuk membunuhnya saja dia memerintah raja ini, untuk membunuhnya dia justru yang memerintah raja. Kalau kamu mau membunuh saya, maka ini caranya. Kalau tidak, tidak akan mungkin kamu bisa membunuh saya. Kan berarti dia yang menguasai raja. Ya. Maka fajama'an nas, karena sangat ingin anak ini mati, maka raja itu pun mengikuti nasihat atau usulan dari anak ini. Lalu dia kumpulkan manusia fi sa'idin wahidin, di sebuah lapangan yang besar, yang luas. Wa salabahu ala jiz'in. Dia salib anak ini ya, di batang pohon. Ya. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian diambil anak panahnya, pun bukan anak panah sembarangan. Anak panah anak ini juga milik gulam ini. Thumma wada'a sahma fi kabdil qaus, diletakkan anak panah di tengah-tengah busur. Ya. Thumma qala, lalu dia mengatakan bismillahirrabbilghulam. Ya. Thumma ramah. Lalu dia pun melepaskan panahnya, membidik anak tersebut. Fawaqa'a sahmu fi sudrihi. Lalu anak panah itu menancap di pelipisnya. Ya. Fawada'a yadahu fi sudrihi fi mawdi'is sahma, fi mawdi'is sahmi famata. Anak ini kemudian meletakkan tangannya di pelipisnya, di tempat di mana dia terkena anak panah, kemudian dia pun mati, meninggal dunia. Ya. Meninggal anak tersebut. Yang terjadi bukan hanya matinya anak ini, karena anak ini sebenarnya menginginkan sesuatu yang sangat besar. Biarlah dia kehilangan nyawanya, tetapi manfaatnya besar. Dakwahnya, misinya, misi yang luar biasa yang tidak terbayangkan oleh raja ini. Setelah anak ini mati dan orang semua mendengar bahwa raja tadi mengatakan bismillahirrabbilghulam, maka orang-orang pun berteriak. Faqalan nas amanna birabbil ghulam. Mereka yang terkumpul itu kan bukan beriman. Ya, tidak beriman. Tetapi ketika mendengar bahwa raja mengatakan bismillahirrabbilghulam dan dia berhasil membunuhnya, maka mereka beriman dengan Rabbul Ghulam. Lalu mereka mengatakan kami beriman dengan Rabbnya Ghulam. Amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Menyatakan, mengikrarkan keimanan seketika. Ya. Ini sama dengan kasus para tukang sihir ya, di masa Fir'aun, yang melihat kemahabesaran Allah dengan mukjizat Nabi Musa, semuanya tersungkur sujud menyatakan keimanan. Ya. Menyatakan, ini bukan satu dua orang. Tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun belasan ribu ya, jumlahnya. Ya. Bukan belasan, puluhan ribu yang dikumpulkan oleh Fir'aun dan semuanya sujud beriman kepada Allah melihat kemahabesaran Allah melalui mukjizat Nabi Musa. Tongkat jadi ular. Sementara mereka hanya permainan sihir. Ya. Nah, di sini pula yang terjadi, manusia semuanya beriman dengan Allah. Lantaran ya, proses pembunuhan gulam ini dan raja tadi mengatakan bismillahirrabbilghulam. Mereka semuanya menyatakan keimanan. Fa'utiyal maliku, maka didatangilah raja. Faqila lahu ara'aita ma kunta tahdhar. Disampaikan kepada raja, tidakkah engkau lihat apa yang sebenarnya engkau khawatirkan? Satu saja yang orang terdekatnya, keluarganya tadi yang beriman, dia sudah belah ya, badannya. Karena dia khawatir orang tidak beriman lagi dengannya. Alaka rabbun ghairi? Engkau punya Tuhan selain saya? Satu orang saja dia sudah begitu murka. Ini semua beriman kepada Allah dan tidak lagi beriman kepadanya. Makanya orang-orang menghadapnya dan mengatakan, tidakkah engkau lihat apa yang engkau khawatirkan selama ini? Ya. Qad wallahi nazala bika hadhruka. Sungguh demi Allah telah terjadi padamu apa yang engkau khawatirkan. Orang tidak lagi mengibadatimu dan tidak lagi mengimanimu sebagai Rabb. Ya. Mereka punya Rabb yaitu Rabbul Ghulam. Dan engkau sendiri yang mengatakan demikian. Bismillahirrabbilghulam. Ya. Qad amanan nasu. Mereka semua sudah beriman. Ya. kata pembawa berita ini. Lalu raja ini mengeluarkan sebuah instruksi keputusan hukuman untuk semua yang kufur kepadanya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ukhdudi fi afwahi sikaki, maka raja memerintahkan untuk membuat menggali parit besar di moncong-moncong jalan-jalan ke negeri mereka. Jadi dibuat di halaman atau di depan negeri mereka, ya, dibuatlah galian yang dalam. Fakhuddat wa adraman niran, setelah galian itu sudah selesai, lalu dinyalakanlah api, ya, berarti ada yang bahan bakarnya di dalam, yaitu dikumpulkan kayu lalu dinyalakanlah api di dalam galian tadi. Dan waqal, raja memerintahkan, memberikan ancaman, man lam yarji' an dinihi fahmuhu fiha, siapa yang tidak balik meninggalkan agamanya yang baru, yaitu beriman kepada Allah, maka bakarlah dia di dalamnya, bakar hidup-hidup, ya. Aw qila lahu, atau diperintah untuk terjun, iktahim, ya, diperintah untuk terjun atau dilempar, terjun sendiri atau dilempar, tidak ada yang, tidak ada pilihan, pilihan satu-satunya dibakar, cuma dengan cara menerjunkan diri sendiri atau terjun sendiri atau dilemparkan, ya. Fafa'alu, maka mereka semua melakukannya. Tanpa dilempar, mereka menjatuhkan diri ke dalam. Karena tidak ada pilihan untuk bebas mempertahankan keimanan, untuk memilih akidah. Ya. Dipaksa untuk berbuat syirik dan tidak ada pilihan. Ya. Bila mana dia mau hidup, syirik. Kalau mau tetap mempertahankan tauhid, mati. Subhanallah, ini luar biasa ujian yang dihadapi oleh mereka ini. Dan semuanya memilih mati, membawa tauhid. Semuanya memilih mati. Ya. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Sampailah giliran seorang wanita yang menggendong anaknya, bayi. Anaknya yang masih bayi. Fataqa asad. Perempuan, ibu muda ini agak canggung atau agak ragu dia untuk melemparkan diri ke dalam. Fataqa asad antaqa'a fiha. Dia ragu untuk menjatuhkan diri dengan anak bayi yang masih digendongannya. Lalu faqala laha al-gulam. Maka berkatalah kepadanya si gulam. Bukan gulam yang tadi dibunuh, tapi gulam ini anaknya sendiri. Bayinya yang digendongannya. Ya ummah, ibuku, isbiri, bersabarlah. Fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ini cerita Nabi SAW. Dan ini salah satu dari bayi yang berbicara. Salah satu dari beberapa bayi yang berbicara, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW. Itu akhir dari cerita mereka. Barusan beriman, kemudian langsung menuju surga. Ya, dengan ujian yang luar biasa. Subhanallah, kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita andai seperti ini yang kita hadapi. Betapa ringannya ujian-ujian keimanan kita. Ya, betapa cepatnya kita menyerah kala bila mana ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal iman itu ada ujiannya. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa cukup dengan mengatakan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Ya. Tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan hanya mengaku beriman. Pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ini di antara ujian yang dihadapi oleh orang yang beriman di masa dahulu. Ya. baru saja mengikrarkan amanna birabbil ghulam, tiba-tiba di hadapan mereka kematian dan tidak ada pilihan untuk hidup. Beriman atau mati. Ya. Beriman atau mati. Mereka memilih mati daripada mengorbankan keimanan dan akidah. Ini pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita dalam hidup ini, wallahu taala alam. Ustaz, naqul istadalla bihadzal hadis ashab al-aqaid al-fasida ala jawaz at-tafjir wa intihar. Fakaifa yakun ar-radd ala ula? Mungkin ya, di antara orang-orang yang melegalkan bunuh diri dengan alasan berjihad di jalan Allah, kemudian menjadikan ini sebagai dalil, ya, menjadikan ini sebagai dalil, sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda apa yang diperbuat oleh ghulam ini, ya, yang mengorbankan dirinya demi berimannya orang banyak. Karena pengorbanan ghulam mutahaqqaqun maslahatuhu. Pengorbanan ghulam ini maslahatnya nyata. Ya, maslahatnya nyata bahwa setelah dia meninggal dunia beriman semua manusia. Beriman semua manusia. Sementara bom bunuh diri yang dilakukan sekarang justru mafsadah yang terjadi. Maslahat tidak seberapa. Ya, maslahat tidak seberapa. Mafsadahnya justru luar biasa. Yang pertama, Islam tercoreng. Yang pertama, Islam tercoreng. Dituduh Islam yang mengajarkan tindakan-tindakan terorisme yang seperti itu. Nah, kemudian hitung berapa yang beriman dengan cara seperti itu. Berapa orang-orang yang tidak beriman kemudian, oh ternyata Islam itu luar biasa. Tidak ada. Justru yang terjadi sebaliknya. Ya. Ada tidak orang yang awalnya berdosa lalu dengan melihat terjadinya bom bunuh diri lalu dia sadar dan bertobat? Tidak ada. Tidak ada masalah sedikit pun. Ya, justru yang terjadi sebaliknya. Kemudian ada pun yang dilakukan oleh ghulam, dia memilih untuk mati, ya. Dan dia bukan bunuh diri sebenarnya. Dia bukan di hadapan orang banyak lalu menikam dirinya. Dia dibunuh, bukan bunuh diri. Dia dibunuh, ya. Dia dibunuh. Kemudian dia meminta yang membunuhnya mengikrarkan keimanan, ya. Yang membunuhnya itu raja. Mengikrarkan keimanan, mengungkapkan kata-kata tauhid, bismillah rabbil ghulam, kata-kata yang luar biasa diucapkan oleh pengaku Tuhan. Raja itu mengaku Tuhan, mengaku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia justru menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah Rabbnya si ghulam. Jadi dia menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah. Maka ini sama sekali bukan dalil, ya, tidak ada sedikit pun hubungan dan keterkaitan cerita ini dengan apa yang dilakukan oleh mereka sekarang ini. Yang kedua, bahwa ini tergolong syariat umat terdahulu. Ya, ini tergolong syariat umat terdahulu. Bila mana memang bunuh diri dibolehkan di zaman dahulu, apakah di zaman kita boleh? Tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan. Dan syariat terdahulu ada beberapa catatan yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, bila mana di dalam syariat kita tidak ada ada yang menguatkannya, maka dibenarkan untuk melakukannya. Bila mana di syariat kita ada yang menentangnya dan yang bertentangan dengan dia, maka yang berlaku syariat kita. Syariat yang terdahulu tidak lagi berlaku untuk kita. Termasuk masalah bunuh diri. Nabi SAW mengancam pelaku bunuh diri dengan ancaman yang luar biasa. Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, ya, dengan senjata tajam, kemudian dia tusukkan ke dadanya, ke jasadnya sehingga dia mati, maka seperti itu pula siksanya di neraka. Kita tahu bahwa bila mana ada dosa yang diancam dengan hukuman di neraka, ini termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Dosa besar. Barang siapa yang mencampakkan dirinya dari ketinggian, sehingga dia mati, maka nanti disiksa di neraka dengan cara yang sama. Barang siapa yang meninggal dunia disebabkan karena meneguk ya, racun atau sesuatu yang mematikan, maka di akhirat di neraka disiksa dengan yang sama. Dengan yang sama. Itu bagi mereka yang mati dengan bunuh diri, dan ini menunjukkan bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka jadikan sebagai cara untuk mengatakan bahwa itu jihad di jalan Allah, itu tidak pernah dilakukan oleh mujahidin yang sebenar-benarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Di masa 13 tahun di Mekah itu tidak ada proses untuk membunuh atau melakukan tindakan seperti itu di tengah-tengah perkumpulan orang-orang Quraisy. Tidak ada satu orang sahabat kemudian membawa ledakan misalnya, kemudian mendatangi kumpulan tokoh-tokoh Quraisy kemudian meledakkan diri di sana sehingga banyak orang atau beberapa orang yang berkumpul di situ mati. Tidak ada. Bahkan tidak ada seorang pun yang mati dari orang Quraisy selama 13 tahun di Mekah. Dibunuh oleh seorang sahabat. Tidak ada. Padahal mereka yang kaum musliminnya sudah sekian banyak dibunuh. Di hadapan para sahabat mereka disiksa. Keluarga Ammar bin Yasir di hadapan Nabi disiksa. Bilal bin Rabah di hadapan para sahabat disiksa. Dan dibawa, digiring, diikuti oleh massa, oleh jumlah besar, ditonton penyiksaannya. Tetapi tidak ada satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang sahabat pun ketika itu. Tidak ada. Kapan baru terjadi pembunuhan? Setelah perang, diizinkan perang. Pada tahun kedua Hijriah. Itu pun pembunuhan di medan perang. Di medan perang terjadi pembunuhan. Inilah agama kita. Maka apa yang dilakukan sekarang dengan upaya-upaya melakukan tindakan-tindakan tersebut, itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan syariat Islam. Wabillahi taufik. Selesai kita dari cerita parit. Parit itu bukan hanya sekedar paritnya, parit yang galian yang dalam kemudian dimasukkan ke dalamnya kayu bakar. Ya. Di dalamnya api menyala-nyala, kemudian tukang sihir raja yang menjadi guru ulam ini, ya. Kemudian rahib yang menjadi guru keduanya, yang dia beriman disebabkan oleh rahib ini, kemudian anak muda atau ulam tadi. Semoga cerita ini menambahkan kekokohan kita, keteguhan kita, keistiqomahan kita mempertahankan dan menjaga keimanan dan akidah. Wallahu a'lam. Bab berikutnya Nabi Isa. Ya, bapak kemarin tidak hadir ya. Di zaman Nabi Isa. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-19. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu hadithi Jabir al-Tawil wa qissati Abil Yasar. Bab Isafa. Bab hadith Jabir At-Tawil wa qissat Abil Yasar. Bab tentang hadis Jabir, ya. Tentang hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang panjang, kemudian kisah Abil Yasar. Ini seseorang yang bernama Abil Yasar yang masuk dalam alur cerita hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Kita baca hadisnya. Nomor 7464. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Harun ibn Ma'ruf wa Muhammad ibn Abbad wa taqaraba fi lafz al-hadith wa siyaq li Harun qala haddathana Hatib ibn Ismail an Ya'qub ibn Mujahid abi Hazrah عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري، فقال له: أبي يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه. ما عندك لا ما في. أثمه؟ ما في. لا. قالوا: لا. فخرج علي بن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي، فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله. حسبك. إمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis yang juga panjang di sini tentang cerita Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan itu ada cerita Abul Yasar ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula cerita ini dari seorang perawi, yaitu cucunya Ubadah ibn Samit, sahabat Nabi. Ubadah ibn Samit ini sahabat Nabi SAW. Dia punya anak namanya Walid. Dan Walid ini anak Ubadah, punya anak namanya Ubadah. Ubadah. Jadi cucunya ini senama dengan kakeknya. Kakeknya namanya Ubadah, cucunya juga namanya Ubadah. Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Walid ibnu Ubadah ibnu Samit. Jadi sang cucu senama dengan kakeknya, sama-sama Ubadah. Yang bercerita di sini cucu, ya, yang bercerita di sini Ubadah yang cucu. Qal, kata si Ubadah cucu, kharajtu ana wa abi. Ya, saya keluar dalam perjalanan bersama ayah saya. Siapa nama ayahnya? Walid. Ya. Nama ayahnya Walid. Natlubu al-ilma. Natlubu al-ilma. Menuntut ilmu. Jadi ayah dengan anak seperguruan. Subhanallah. Ya. Berangkat ngaji ayah dengan anak. Ya. Nakhruju kharajtu ana wa abi natlubu al-ilma fi hadzal hayy min al-ansar qabla an yahliku. Di sebuah perkampungan Ansar sebelum orang-orang Ansar itu habis meninggal semua. Berarti masih ada tersisa ya, orang-orang Ansar ketika itu. Ahli Yahliku di sini meninggal. Ya. Karena orang Ansar ini kan sekelompok orang di Madinah yang beriman kepada Nabi, kemudian menanti kedatangan Muhajirin, mempersiapkan negeri dan iman. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ini semuanya karakter dan ciri khasnya Ansar. Itu yang dimaksud dengan di sini. Mereka kami sempat mendatangi negeri tersebut, negeri mereka, kampungan mereka, kampung Ansar ini sebelum habis meninggal mereka-mereka yang tersisa dari Ansar. Ya. Ini keutamaan dari Allah, masih bisa berjumpa dengan sahabat. Ya. Masih bisa padahal di sini sudah generasi ketiga ini. Ubadah bin Samit sahabat, kemudian dia punya anak Walid tabi'in, kemudian dia punya cucu namanya Ubadah. Berarti sudah hampir-hampir di masa akhir-akhir sahabat. Mereka menuju negeri tersebut karena diceritakan masih ada sahabat di sana. Dan fakana awwalu man laqina, adalah yang pertama-tama kami jumpai guru di sana dari sahabat adalah Abul Yasar sahib Rasulullah SAW. Ismuhu ya. Nama Abul Yasar ini Ka'ab ibn Amr Al-Ansari. Ya. Ka'ab ibn Amr Al-Ansari. Jadi sahabat yang berhasil dijumpai oleh Ubadah dengan ayahnya Walid untuk belajar di situ adalah Abul Yasar Ka'ab ibnu Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Ya. Sahabat Nabi SAW. Wa ma'ahu gulamun lahu ma'ah. Ketika kami jumpai Abu Al-Yasar ini, dia sedang bersama budaknya. Ya, dia sedang bersama budaknya. Ya, nama budaknya Dhimamah. Wa ma'ahu gulamun lahu. Ketika itu Abu Al-Yasar bersama budaknya, ma'ahu Dhimamatun min suhufin. Bersama budaknya ini ada seikat, ya, Dhimamah, seikat hazmah dari lembaran-lembaran, ya, tulisan-tulisan ilmu, ya. Jadi budaknya Abu Al-Yasar ini membawa apa? Membawa perlengkapan ilmu. Di situ ada lembaran-lembaran yang ada tulisan ayat Al-Qur'annya atau hadis-hadisnya yang ditulis oleh Abu Al-Yasar. Wa ala Abi Al-Yasri burdatun wa ma'afiri. Dan Abu Al-Yasarnya ketika itu sedang memakai burdah, setelan pakaian, dengan ma'afiri. Mana ma'afiri? Nau' min al-thiyab ya'malu bi qaryati tusamma ma'afir. Ma'afiri ini adalah jenis pakaian. Jenis pakaian yang dinasabkan ke tempat produksinya. Ya. Sama dengan sahuli. Ya. Sahul itu nama tempat di mana diproduksi pakaian ini. Ya. Jadi pakaiannya dinisbatkan kepada tempat di mana dia diproduksi. Ma'afir nama kabilah, nama tempat. Ya. Maka pakaian ini ketika diproduksi di sana dinisbatkan kepada tempatnya, ma'afiri. Jadi dia punya burdah, kemudian ma'afiri itu pakaian yang sedang dipakai oleh Abu Al-Yasar, sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala. Wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri. Budaknya pun pakaiannya sama, tidak ada bedanya. Abu Al-Yasarnya seperti itu, budaknya juga demikian. Kalau kita kan mesti tampil beda, masa sama antara siapa? Antara tuan dengan majikan. Ya. Faqala lahu abi, maka ayahku bertanya kepada Abu Al-Yasar. Ayahnya siapa? Walid. Ya. Ya ammi, wahai paman. Ya. Dia memanggil paman karena memang setingkat dengan ayahnya, Ubadah bin Samit, sahabat Nabi. Ya. Wahai paman, inni ara fi wajhika saf'atan min ghadab. Kata ayahnya Ubadah yaitu Walid, wahai paman, saya melihat di wajahmu ada warna yang menunjukkan engkau marah. Merah. Ya. Orang kalau sudah marah, apalagi warna kulitnya putih, nampak tanda-tanda marah. Nabi SAW juga demikian, bila mana marah para sahabat tahu bahwa Nabi saat itu marah dari raut wajahnya. Makanya Al-Walid ayahnya Ubadah bertanya kepada Abu Al-Yasar, saya melihat di wajahmu ada tanda-tanda marah. Qala ajal. Kata Abu Al-Yasar, iya, saya sedang marah. Ya. Berarti marah tidak apa-apa sebenarnya. Cuma yang dilarang oleh Nabi ketika bersabda la taghdab adalah reaksi dari marah. Ketika reaksi marah itu menghasilkan reaksi yang dimurkai oleh Allah. Ya. Keluar kata-kata yang berdosa, yang membuat pelakunya berdosa, atau keluar tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah, ini marah yang tercela. Ya. Kana li ala fulan ibn fulan al-harami malun. Jadi sebab marahnya Abu Al-Yasar ini adalah dia punya piutang. Ya. Saya punya uang yang wajib ditunaikan oleh fulan bin fulan dari harami, kabilah harami. Ya. Fa'ataitu ahlahu. Ketika saya datang ke rumahnya untuk menagih, berarti utang piutang sudah lama ya, susah ditagih. Ya. Fa'ataitu ahlahu. Saya datangi keluarganya. Fasallamtu, saya mengucapkan salam. Ya. Fakultu athammahu atau thammahu, saya tanyakan ada tidak dia di sana, maksudnya dalam rumah. si fulan ada enggak? Ya. Qalulah, kata istrinya tidak ada. Ini subhanallah, kayak seakan-akan hari ini, seakan-akan yang dahulu itu sekarang terjadi. Ketika datang ke rumah untuk menagih, dikatakan oleh anaknya, ayah enggak di rumah. Atau ketika ditelepon, ya, bilang ayah sedang tidur, padahal ayahnya tidak tidur. Ini semuanya kedustaan-kedustaan orang yang berhutang. Ya. Ketika Abul Yasar datang ke rumah untuk menagih, istrinya yang menjawab, dan ketika ditanya, ada enggak si fulan di rumah? Kata sang istri, enggak ada. Ya. Ya. Fakharaja alayya bunun lahu, subhanallah, ketika ibunya mengatakan suaminya tidak di rumah, tiba-tiba keluar anaknya. Keluar anaknya. Biasanya anak tidak mau berdosa. Ya. Keluar anaknya, Jafrun. Ya, Jafrun masih kecil ya. Ya, umur 5 tahun. Ya. Yang masih benar-benar bersih. Ya, tidak akan mungkin berdusta. Ya. Fakultu lahu, saya tanya kepada anak ini, aina abuk, mana ayahmu? Ibunya tadi mengatakan tidak di rumah. Ketika anaknya keluar ditanya oleh Abul Yasar, mana ayahmu? Qala sami'a sautaka. Tadi dia ketika engkau salam, ayah saya dengar suaramu. Ya. Kata si anak ini, tadi ketika engkau mengucapkan salam dan bertanya, ayah saya dengar dia. Yang jawab ibu saya, bahwa dia tidak di rumah. Ya. Fadakhala arikata ummi. Ketika mendengar suaramu, ayah saya masuk ke arikah ibu saya. Arikah mungkin semacam lemari. Ya. Masuk dalam lemari. Bersembunyi dalam rumahnya. Ya. Arikah bisa diartikan juga tempat duduk. Ya. As-sarir, tempat berbaring. Ya. Masuk ke bawah kolong. Kolong dipan. Ya, tempat tidur. Ya. Kolong tempat tidur. Kata sang anak, bercerita dengan polosnya. Ya. Subhanallah. Bersih memang anak-anak. Ya. Fakultu. Maka ketika mendengar jawaban sang anak, saya kembali berkata-kata. Ma korona hada. Korona. Fakultu ukhruj ilayya. Kata saya kepada si fulan tadi, keluarlah menjumpai saya. Ya. Faqad alimtu aina anta. Saya sudah tahu di mana kamu berada. Ya. Fakharaja. Maka si beliau tadi pun keluar. Fakultu ma hamalaka ala an iktaba'ta minni. Saya tanyakan, kenapa kamu bersembunyi dari saya? Qal, kata si fulan tadi. Qal, ana wallahi uhadithuka thumma la akzibuk. Khashitu wallahi an uhadithaka fa akzibaka wa an a'idaka fa ukhlifaka. Wa kunta sahiba rasulillah صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله قلت الله قال الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فقضني وإلا أنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. Ditanya oleh Abul Yasar orang tadi, apa yang membuat engkau bersembunyi dari saya? Kata orang ini, wallahi, qala ana wallahi uhadithuka. Saya demi Allah menyampaikan kepadamu, thumma la akdhibuka. Kemudian saya tidak akan berdusta atasmu. Ya. Ini akan saya sampaikan alasannya. Khashitu wallah an uhadithaka fa akdhibaka. Saya kenapa bersembunyi? Kalau sempat kau tanya, ya, engkau menanyakan kepada saya, ini biasa orang yang berhutang. Kalau ditanya kapan dibayar atau sudah sempat bayar, walaupun dia punya uang, dia karena tidak mau membayar, mengatakan belum ada uang atau bulan depan lah. Ya, bagaimana utangnya itu ditangguhkan terus. Maka dia seringkali berdusta. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Jauhilah berhutang, karena orang yang berhutang bila mana dia berjanji pasti dia pungkiri, bila mana dia berkata pasti dia berdusta. Ya. Ini kata orang tadi, saya khawatir ya. Makanya saya tidak mau berbicara denganmu. Khawatir kalau nanti berbicara saya akan berdusta. Kalau saya nanti memberikan janji baru saya akan mengingkari. Ya. Wa kunta sahiba Rasulillah SAW. Engkau adalah sahabat Nabi. Tidak pantas saya lakukan itu. Ya. Tidak pantas saya lakukan itu. Dia memang tidak mampu membayar. Cuma kalau sudah ditagih, ya, susah untuk mengatakan belum bisa bayar. Ya. Bisa jadi ada kata-kata yang ada unsur dustanya atau janji yang akan dipungkiri. Orang ini khawatir untuk melakukan itu kepada Abul Yasar. Engkau adalah sahabat Rasulullah SAW. Wa kuntu wallahi mu'siran. Ya. Sungguh dan adalah saya demi Allah dalam keadaan apa? Pailit atau benar-benar susah. Tidak ada harta untuk membayar hutang saya. Mu'siran lawan dari musiran, lapang, sementara mu'siran sempit. Maksudnya apa? Tidak bisa membayar. Ya, tidak bisa membayar. Qal, kata Abu Yasar, qultu, saya katakan, Allahi, apa demi Allah? Maksudnya dia meminta untuk bersumpah. Allahi, apakah demi Allah engkau memang seperti itu? Ya, qala Allah, katanya bersumpah, iya, demi Allah. Qultu Allahi, diulang kedua kalinya. Maka ia mengatakan, iya, demi Allah. Qultu Allahi, qala Allahi. Ya, artinya Abu Yasar meminta kepastian dengan sumpah bahwa dia benar-benar dalam keadaan sempit dan tidak bisa membayar hutangnya. Qala fa'ata bi sahifatihi. Maka Abu Yasar membawa buku hutangnya. Ya. Famahaha biyadihi. Dan dia pun menghapus hutang tadi dengan tangannya. Ya, maksudnya menghapus dan tidak lagi menagih. Ya. Faqala in wajadta qada'an faqdini, jika nanti engkau mampu membayar, bayar. Ya, jika kamu suatu saat nanti mampu membayar, bayarlah. Tetapi sekarang saya tidak akan tagih lagi. Ini di hadapanmu saya hapus hutangmu. Ya. Wa illa anta fi hil, jika kamu memang tidak mampu membayarnya lagi, maka engkau sudah saya halalkan. Subhanallah. Inilah karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa ashhadu basari, lalu dia bersaksi. Fa ashhadu basaru ainayya. Saya mempersaksikan atau saya bersaksi dengan pandangan mata saya ini, kedua mata saya. Fa ashhadu basaru ainayya hataini. Bersaksi saya dengan pandangan kedua mata saya ini. Wa wada'a isba'aihi 'ala aini. Dia tunjuk kedua tangannya kedua matanya dengan dua jarinya. Maksudnya saya bersaksi dengan kedua mata saya ini. Kira-kira seperti ini ya. Dengan kedua mata saya ini. Wa sam'u udhunayya hataini, dan bersaksi dengan kedua telinga saya. Wa wa'ahu qalbi hadha, dan dipahami dengan jelas oleh kalbu saya ini. Wa asyara ila manati qalbihi, dia tunjukkan di mana keberadaan kalbunya. Siapa yang melakukan ini? Abu Yasar, sahabat Nabi tadi. Dia tadi berbuat karena didorong oleh hadis, oleh sunnah Nabi. Oh ya. Saya bersaksi atas Rasulullah SAW bahwa dia berkata, ya, Rasulullah SAW wa huwa yaqul, ini sabda Nabi, man andara mu'siran, siapa yang memberikan apa namanya uluran waktu atau tangguhan waktu untuk orang yang dalam kesempitan membayar hutangnya, aw wada'a anhu, bahkan membebaskan dia dari hutangnya. Perhatikan apa janji Nabi. Adhallahu Allahu fi dhillih. Allah akan meletakkan dia di bawah naungannya nanti di hari kiamat tentunya. Inilah yang mendorong siapa? Abul Yasar untuk berbuat, subhanallah, untuk berbuat perbuatan yang luar biasa. Dia butuh uang tadi. Dia butuh pembayaran hutangnya. Tetapi ketika orang tadi benar-benar dalam keadaan sempit dan tidak bisa membayar, dan bahkan dia menjauh untuk tidak menjauhi, untuk tidak berjanji, untuk tidak berkata sehingga berdusta, sehingga dia bersembunyi. Ketika disuruh keluar, dia keluar dengan langsung ya. Kemudian dia bercerita bahwa dia memang tidak bisa membayar dan disumpah 3 kali oleh Abul Yasar dan ternyata benar. Maka Abul Yasar pun membebaskan dia dari hutangnya. Langsung dia ambil buku hutangnya, kemudian dihapusnya. Kemudian mengatakan, kalau engkau bisa bayar nanti bayar. Kalau tidak, maka engkau sudah saya halalkan. Lalu yang membuat saya begini adalah hadis Nabi. Dan hadis itu saya bersaksi melihat Nabi menyampaikannya dan mendengar perkataan Nabi dan dipahami oleh hati saya hadis Nabi tersebut. Ada pelajaran sangat penting yang kita ambil dari Abul Yasar ini, bahwa hadis yang didengarnya, yang sampai kepadanya itu bukan hanya dia lihat Nabi bersabda, tetapi dia juga mendengar dengan seksama dan dia pahami dengan kalbunya. Sehingga nanti sangat mudah dia untuk mengamalkannya. Sangat mudah untuk mengamalkan. Kita sekarang sudah banyak membaca hadis, maka yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita ketika membaca hadis Nabi ini, kita gunakan kedua mata melihat tulisan hadis tersebut, mendengarkan dengan kedua telinga kita untuk memahami hadis tersebut dan menggunakan kalbu kita untuk mendalaminya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Masih panjang ceritanya, kita akan lanjutkan. Ya. Masih cerita siapa? Cerita Ubadah Ibnul Walid Ibnu Ubadah Ibnu Samit. Ketika dia pergi dalam perjalanan menuntut ilmu bersama ayahnya. Yang pertama kasus Abul Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia punya piutang dan bagaimana dia membebaskan orang yang berhutang kepadanya dengan sangat mudahnya lantaran hadis Nabi SAW. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.